Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdil amma ba'du. Al-ikhwah fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang adab yang pertama dalam belajar, yaitu al-ikhlas. Terakhir kita baca perkataan bin Nun al-Misri yang beliau mengatakan salasun min alamatil ikhlas, tanda orang yang ikhlas itu ada tiga macam. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammati, sama saja apakah dia mendapatkan pujian ataukah celaan dari orang awam. Ketika orang awam mencela perbuatannya ataukah orang awam memuji perbuatannya, maka ini sama sekali tidaklah mengubah dirinya. Baik orang komentar positif ataupun orang komentar negatif, ya, maka hal tersebut tidak dia hiraukan. Baik orang itu memuji ataupun orang itu mentahbir perbuatannya, asalkan yang melakukan hal tersebut adalah orang awam, maka dia nilai sama saja. Kemudian yang kedua adalah nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali, melupakan untuk melihat amal dalam amal. Artinya setelah dia berbuat kebajikan maka dia melupakannya dan tidak dia ingat-ingat dan dia tidak sebut-sebut di hadapan manusia. Adapun menyebut-nyebutnya di hadapan Allah dalam doa, maka ini satu hal yang diperbolehkan. Kemudian waktu da'u sawabil amali fil akhirah, dan mencari pahala dari amal kebajikan yang di akhirat yang dilakukan, dia cari pahalanya di akhirat dan tidak dia cari pahalanya di dunia. Kemudian berikutnya adalah perkataan Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan taqul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayu afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Tidak jadi beramal karena manusia itu riya. Wal amali ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia hukumnya juga syirik asghar sebagaimana riya. Lalu bagaimanakah itu ikhlas? Dan ikhlas adalah jika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu dari dua hal di atas. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak melakukan dua hal di atas, tidak meninggalkan amal karena manusia dan tidak pula beramal karena manusia. Maka kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak jadi beramal karena manusia itu hukumnya riya, dan riya adalah syirik asghar. Ada seorang yang tidak jadi beramal, ya, tidak jadi melakukan sholat atau tidak jadi bersedekah karena manusia, karena dia khawatir manusia nanti memujinya dan menganggapnya orang yang dermawan atau yang lain, akhirnya dia tidak jadi beramal. Maka orang ini tidak jadi beramal dan riya. Wal amali ajlina si syirkun, demikian juga jika seorang itu beramal supaya mengharap pujian orang, ini juga syirik. Maka orang yang tidak jadi beramal karena khawatir dipuji oleh orang itu riya. Dan orang yang beramal karena mengharap pujian orang yang memujinya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang rajin beribadah dan yang lainnya, ini adalah riya. Dan beramal karena mengharap pujian manusia itu juga riya juga. Oleh karena itu yang benar, seorang yang ikhlas adalah orang yang terbebas dari dua penyakit ini. Dia beramal bukan karena manusia, dan dia tidak jadi beramal bukan juga karena manusia. Kemudian as-sahal bidhammit ta' al-awwal wa fathis saniyah wa iskanis sin. Sinnya disukun, tak pertama di dhammah, tak yang kedua di fathah. Tustari. Sahal al-Tustari rahimahullah mengatakan nadhar al-aqyasi fi tafsir al-ikhlasi, atau nadhar al-aqyasu fi tafsir al-ikhlasi falam yajidu ghayra hadha. Orang-orang cerdas itu menyimak dan memperhatikan tentang penafsiran atau pengertian ikhlas, maka mereka tidak jumpai pengertian ikhlas yang lebih tepat daripada hal ini, yaitu hendaknya gerakan bergeraknya seseorang dan diamnya atau tidak bergeraknya, baik ketika dia sir, ketika dia sembunyi-sembunyi tidak dilihat orang, ataupun ketika dia alaniyah di hadapan banyak orang, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bergerak artinya beramal. Beramal karena Allah. Dia diam artinya tidak beramal. Maka beramal karena Allah dan tidak beramal juga karena Allah. Tidak beramal bukan karena khawatirnya orang nanti memuji ini dan itu. Demikian juga tidak beramal bukan karena takut untuk mendapatkan tahdir dan celaan dari manusia. Maka beramal karena Allah dan tidak jadi beramal juga karena Allah, itu ikhlas. Dan beramal ketika sendirian tidak ada orang karena Allah, dan beramal ketika dilihat banyak orang juga karena Allah, itu ikhlas. Lam yumazijuhu syai'un, maksud dan niatan semacam ini tidak dicampuri oleh maksud-maksud yang lain. Tidak dicampuri dengan nafsu, tidak dicampuri oleh hawa, tidak pula dicampuri oleh tendensi-tendensi dunia. Maka ikhlas, pengertian ikhlas yang paling bagus kata beliau, beramal karena Allah, tidak beramal karena Allah, bukan karena manusia. Beramal ketika sendirian karena Allah, dan beramal ketika di hadapan banyak orang juga karena Allah. Kemudian dari As-Siri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la ta'malin nasi syai'an wala tatruk lahum syai'an wala tughatti lahum syai'an wala takshif lahum syai'an. Dia mengatakan, janganlah beramal, janganlah engkau melakukan satu amal apapun karena manusia. Jangan pula engkau meninggalkan amal apapun, amal tersebut karena manusia. Jangan kau tutup-tutupi karena manusia, dan jangan kau perlihatkan juga karena manusia. Maka orang yang ikhlas kata As-Siri, beliau katakan orang yang ikhlas adalah orang yang tidak beramal karena manusia, tidak pula meninggalkan amal karena takut celaan manusia atau takut pujian manusia. Maka orang yang ikhlas tidak beramal karena manusia, demikian juga tidak meninggalkan amal karena manusia. Maka orang yang meninggalkan amal, tidak jadi melakukan satu amal yang dia rencanakan karena khawatir dipuji orang atau karena khawatir dicela dan ditahbir orang, mungkin ini tidak ikhlas dalam beramal. Orang yang beramal ya, tidak beramal karena manusia, tidak pula meninggalkan amal karena manusia. Dia tidak menutup-nutupi amal karena manusia. Dia juga tidak mencerita-ceritakan amalnya juga karena manusia. Kemudian Al-Qushairi mengatakan, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal 'alaniyati. Aqallu sidqi, derajat kebenaran, derajat kejujuran dalam beramal yang paling rendah adalah amalnya ketika sembunyi-sembunyi, ketika dilihat orang, dengan ketika dilihat banyak orang, itu sama saja. Tidak tambah rajin karena dilihat banyak orang, tidak pula tambah malas karena tidak dilihat orang. Akan tetapi orang yang ikhlas, dilihat orang dan tidak dilihat orang, amalnya sama. Orang yang ikhlas, baik sholat duha dilihat orang ataupun sholat duha tidak dilihat orang, ya segitu amalnya. Tidak kemudian tambah semangat, ya, tambah rajin karena dilihat orang, dan tidak pula tambah malas karena tidak ada orang yang melihat. Namun orang yang ikhlas, sama saja keadaannya ketika dia tidak dilihat orang ataupun ketika dia dilihat orang. Kemudian Al-Haris Al-Muhasibi rahimallah, dia mengatakan, as-sadiku, orang yang jujur, orang yang sejati dalam beramal, walladzi la yubali, adalah orang yang tidak peduli, lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi, seandainya hilang semua penghargaan untuk dirinya dalam hati seluruh manusia, dia tidak memperdulikannya, min ajli solahi qalbihi, demi baiknya hatinya. Dia tidak menginginkan agar manusia melihat dan mengetahui meskipun seberat zarah, meskipun seberat titik debu dari amal kebajikannya. Demikian pula dia tidaklah benci seandainya manusia mengetahui amal jeleknya. Karena bencinya seorang ketika diketahui amal keburukannya, maka itu adalah dalilun, maka itu adalah bukti bahwasanya dia menginginkan tambahan penghargaan di sisi manusia. Walaysa hadza min akhlaqi siddiqin, dan bukan semacam ini akhlak orang yang siddiq. Tentang Al-Haris Al-Muhasibi di Gharib, di bagian di belakang, di akhir kitab, An-Nawawi mengatakan, kata Sam'ani, dia disebut Al-Muhasibi karena dia adalah seorang yang suka mengintrospeksi dirinya, dan dia diantara orang yang mengumpulkan ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu tentang masalah syariah, ilmu zahir, dan ilmu batin tentang ilmu tentang hati. Ya, perlu diketahui bahasanya Al-Haris Al-Muhasibi ini hidup sezaman Imam Ahmad, dan dia adalah tokoh sufi, akidahnya Maturidi, dan dia ditahdir oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengingatkan orang untuk jangan duduk mengikuti pengajiannya Al-Haris Al-Muhasibi. Dia sufi, akidahnya Maturidi. Dan berkaitan dengan Al-Haris Al-Muhasibi ini, Imam Ahmad pernah dimintai pendapat tentang pengajiannya oleh ada seorang yang bertanya kepada beliau bagaimanakah duduk di pengajiannya Al-Haris Al-Muhasibi. Maka akhirnya Imam Ahmad mengatakan, telah aku diberi kesempatan untuk bisa mengetahui bagaimanakah pengajian orang ini tanpa dia tahu keberadaanku di sana. Oh ya, maka kemudian kata orang tersebut, Haris Muhasibi dan kawan-kawannya, murid-muridnya akan kumpul mengadakan acara di rumahku. Maka kemudian dia, orang ini kemudian memberi kesempatan Imam Ahmad untuk berada di loteng sebelum Al-Haris Al-Muhasibi dan kawan-kawan masuk. Maka Imam Ahmad sudah berada di loteng terlebih dahulu, dan setelah itu barulah Al-Haris Al-Muhasibi dan kawan-kawannya masuk. Mereka mengadakan ritual, mereka kumpul, datang di sana ada pengajian, ada semaan Quran, ada doa bareng dan seterusnya. Mereka mendengarkan ceramahnya Haris Al-Muhasibi. Itu yang dilakukan oleh Haris Al-Muhasibi dan kawan-kawannya dari awal malam sampai sampai akhir malam, sampai pagi, ya, mabit lah. Haris Al-Muhasibi ini adakan acara mabit, tapi di rumah seseorang. Acaranya di riwayat tersebut dikatakan, kisah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Tahdhibut Tahdhib. Ya, saya baca di Tahdhibut Tahdhibnya Ibnu Hajar. Maka di sana Haris Al-Muhasibi acaranya kemudian semaan Quran, ada kemudian mendengarkan pengajian, ada kemudian doa bareng, ya, mereka pada nangis mendengarkan doa dan pengajiannya Haris Al-Muhasibi. Dan ini didengarkan oleh Imam Ahmad di atas. Imam Ahmad nguping di atas loteng, dengarkan apa dan menyimak apa yang dikatakan oleh Haris Al-Muhasibi. Maka pagi harinya yang punya rumah bertanya. Dan perlu diketahui, ketika Imam Ahmad mendengar pengajiannya Haris Al-Muhasibi, Imam Ahmad ikut menangis, ikut ternyuh karena menyimak pengajiannya Al-Haris Al-Muhasibi. Dan pagi harinya kemudian setelah acara selesai, kemudian yang punya rumah bertanya, bagaimanakah pendapatmu tentang pengajiannya Al-Haris Al-Muhasibi? Beliau katakan, kurang lebih saya tidak mendengar pengajian yang lebih menyentuh hati daripada perkataan dia. Namun kamu jangan pengaji sama dia. Kemudian an-ghairihi, dari yang lainnya, ada yang lainnya menjelaskan, jika engkau talabta Allah bisidqi, jika engkau memohon meminta kepada Allah dengan penuh ketulusan, ataka mir'atan tubashiru fiha kula syai', maka Allah akan berikan kepadamu cermin yang engkau bisa melihat melalui cermin tersebut segala sesuatu dari berbagai hal yang menakjubkan berkaitan dengan dunia dan akhirat. Dan perkataan para salaf tentang masalah ini, tentang masalah ikhlas itu banyak sekali. Dan kami isyaratkan ila hadil ahruf, kami isyaratkan pada beberapa kalimat di atas, tambihan ala matlub. Ini cuma sebagai tanbih untuk peringatan untuk apa yang kita inginkan, yaitu tentang penjelasan apa itu ikhlas. Dan aku telah sebutkan sejumlah dari perkataan para ulama salaf tentang masalah ikhlas bersama penjelasannya di awal kitab Syarah Muhadzab. Dan aku tambahkan di sana min adabil muallim, tentang adab seorang guru dan seorang pelajar, seorang faqih wa mutafaqih, seorang guru pengajar fikih dan seorang yang belajar fikih. Aku sampaikan dan aku sebutkan di sana malaistarni anhu talibu ilmin, penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh semua penuntut ilmu, wallahu a'lam. Maka perkataan dari perkataan An-Nawawi di sini kita lihat bahasanya At-Tibyan ini termasuk buku-buku termasuk buku yang ditulis oleh An-Nawawi di akhir-akhir hidupnya. Beliau di At-Tibyan mengisyaratkan Syarah Muhadzab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka hal ini menunjukkan bahasanya At-Tibyan ditulis setelah beliau menulis atau mulai menulis Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ada ya, An-Nawawi meletakkan sebuah mukaddimah, mukaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan mukaddimah Syarhul Muhadzab ini isinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, membahas tentang ikhlas, membahas tentang masalah adab seorang guru, adab seorang murid, dan hal-hal yang lain yang semuanya dibutuhkan oleh semua penuntut ilmu. Maka di antara buku yang bagus yang membahas tentang masalah adab dalam belajar, ya, belajar agama, adab seorang guru, adab seorang murid, dan adab orang yang tidak belajar agama, ini adalah Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan Muqaddimah Syarhul Muhadzab ini telah disarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kemudian fasal berikutnya, yang bagi sepatutnya seorang yang belajar Quran tidaklah punya maksud dengan belajar Quran tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan aradon min aradid dunia, untuk mendapatkan harta duniawi. Boleh jadi harta, boleh jadi riasah, kedudukan atau ya, kedudukan atau pangkat, mijahah, kemudian menjadi orang yang terkemuka atau irtifa, kemudian menjadi orang yang lebih unggul, lebih tinggi ala akronihi dibandingkan teman-temannya. Bukan pula belajar Al-Quran ini jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan sanjungan di tengah-tengah manusia atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya agar manusia tertarik dengan dirinya atau tujuan-tujuan yang lain. Wala yashinul mukri'u ikra'ahu bitam'in fi rifkin yahsullahu min ba'di man yaqra'alaihi. Dan janganlah seorang mukri', seorang guru Quran, menjelekkan, memperburuk ikra'ahu pengajarannya, pengajaran Qurannya, disebabkan dia memiliki harapan untuk mendapatkan rifkin, untuk mendapatkan bantuan dari muridnya. Ya sululahu, yang bantuan tersebut dia dapatkan dari sebagian muridnya, man yakra alaihi, orang yang belajar Quran pada dirinya. Boleh jadi bantuan dari murid tersebut berupa harta ataupun berupa pelayanan, ya, pelayanan ketika dia butuh sesuatu diambilkan atau yang lainnya. Wa in qalla, meskipun itu adalah hal yang remeh, meskipun bantuan tersebut dalam bentuk hadiah, akan tapi jangan pernah ada harapan semacam itu, harapan untuk mendapatkan bantuan harta dari muridnya dalam bentuk hadiah yang seandainya bukan karena dia mengajari muridnya tersebut, tentu sang murid tidak akan memberikan hadiah padanya. Maka An-Nawawi mengingatkan pada para guru, ya, para guru Quran secara umum dan guru yang mengajarkan ilmu din, ilmu agama secara luas, guru Quran secara khusus, ataukah guru yang mengajarkan ilmu-ilmu din secara umum, diingatkan oleh An-Nawawi supaya tidak memiliki niatan, tidak memiliki harapan, ya, dengan dia rajin mengajar agar mendapatkan fasilitas, agar mendapatkan mendapatkan bantuan dari murid-muridnya. Karena jika demikian maksudnya, maka dia berarti berharap dengan dunia, dengan amal yang dia lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dan siapa yang menginginkan ladang dunia, maka akan kami berikan pada orang tersebut minha, sebagian dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagian untuknya di akhirat. Yaitu tidak ada pahala untuknya di akhirat. Maka Allah katakan, siapa yang menginginkan dunia, maka Allah akan balas di dunia. Apakah semua orang yang ingin dunia Allah balas kontan di dunia? Maka jawabannya, ayat As-Surah 20 harus kita pahami dengan Al-Isra 18. Mangkana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha man nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah, menginginkan sesuatu yang segera, yaitu dunia, ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan untuknya di dunia. Seberapakah besar dunia yang akan dia dapatkan? Kata Allah, manasya, sekedar apa yang kami inginkan. Tidak sekedar apa yang dia inginkan, namun menurut kadar yang Allah inginkan, bukan menurut kadar yang diinginkan oleh manusia. Dan apakah semua orang yang menginginkan dunia dan menginginkan balasan dunia mendapatkan balasan dunia? Jawabannya, liman nurid, untuk orang-orang yang kami kehendaki. Tidak semua orang yang menginginkan dunia Allah berikan dunia kepada mereka. Ada orang yang ingin balasan di dunia saja, namun Allah tidak berikan balasan di dunia, namun hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Maka surat Al-Isra ayat 18 adalah dalil yang muqayyad, dalil yang memberikan penjelasan untuk dalil-dalil yang bersifat umum, yang menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dunia kepada siapa saja menginginkan dunia, semisal surat Al-Isra ayat 18 dan yang lainnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi." Barang siapa yang belajar ilmu, yang seharusnya ilmu tersebut, belajar ilmu tersebut untuk mencari wajah Allah, artinya ilmu agama. Barang siapa yang belajar ilmu din, ilmu agama, la yata'alamuhu illa liusiba bi'aradan min a'radid dunya. Akan tetapi dia tidaklah belajar agama tersebut kecuali untuk mendapatkan pamrih duniawi. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Arfa itu bacanya dengan ainnya di fathah, ra'nya di sukun. Artinya rihaha, bau surga. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini ancaman keras. Kalau tidak dapat bau surga, ya, maka maknanya ya tidak masuk surga, baunya saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Maka apa? Diancam dengan neraka. Diriatkanlah Abu Dawud dengan sanad, diriatkanlah Abu Dawud, kata An-Nawawi, sanadnya sahih. Dan semisal dengan hadis ini terdapat hadis-hadis yang banyak. Tentang derajat hadis ini, Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Demikian juga dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dhahabi. Dan kata Abdul Qadir Al-Arnaud, wawa kama qala, dan hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya, yaitu Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Maka di sini terdapat ancaman orang yang belajar ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, di antaranya adalah belajar Quran karena tujuan duniawi. Diancam dengan neraka, diancam tidak mencium bau surga. Artinya diancam tidak masuk surga. Namun ingat, ini adalah berlaku untuk ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah. Ini adalah khusus untuk ilmu agama. Adapun orang belajar ilmu dunia, ilmu kedokteran atau yang lain, kenapa kok masuk kedokteran ya? Pengin jadi orang kaya atau tujuan atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia, maka itu tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, itu adalah niat yang boleh, niat yang boleh dan tidak haram. Yang terlarang adalah ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah. Adalah ilmu yang seharusnya dicari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu din, ilmu syar'i. Di antaranya adalah belajar Quran. Kemudian dari Anas dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma liyumari bi sufaha." Barang siapa yang belajar ilmu, mempelajari ilmu, yaitu ilmu din, ilmu syar'i, karena sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Kitabul Ilmi, bahasanya kata-kata ilmu dalam Quran dan Sunnah pujian untuk orang-orang yang menuntut ilmu, maka ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu untuk bisa mendebat orang-orang bodoh, supaya bisa menangan sama orang bodoh, karena lebih ngerti dikit daripada orang-orang yang bodoh tersebut. Aw yukaththiru bi al-ulama, atau untuk menyaingi para ulama, ya, untuk mendebat ulama sehingga biar kelihatan kayak pinter, ya, padahal sebenarnya tidak, ya, cuma pinter masalah itu saja, masalah yang lain enggak bisa. Aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau dengan tujuan untuk memalingkan majak manusia pada dirinya. Artinya apa? Ya, agar diperhatikan oleh banyak orang, menjadi pusat perhatian banyak orang. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu, itu maknanya kata An-Nawawi di akhir kitab, falyanzil, maka hendaklah dia mengambil kedudukan, atau hendaklah dia singgah. Dia menjelaskan maknanya falyatakhidhu, hendaklah dia mengambil. Dan tentang makna hadis ini, ada yang mengatakan maknanya doa, dan ada yang mengatakan maknanya adalah berita. Ada yang menjelaskannya adalah doa, maka semoga dia masuk neraka, dia berada di neraka. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah berita, maka orang tersebut akan berada di dalam neraka. Diatkanlah Tirmidhi dari riwayatnya Ka'ab bin Malik, dan dalam teksnya Tirmidhi dikatakan adkhalahullahu nara, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Tentang derajat hadis ini, kalau Abu Ainain di tahqiqnya setelah berbicara panjang lebar tentang riwayat hadis ini, beliau berkesimpulan fal hadis turquha kuluha dha'ifatun la taqumu biha hujjah. Hadis ini semua jalur-jalurnya lemah sehingga tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi dalil. Sedangkan Abdul Qadir Al-Arnaut mengatakan setelah membahas riwayat Tirmidhi, memang dalam riwayat Tirmidhi adalah riwayat yang sanadnya dhaif. Oleh karena itu Tirmidhi mengatakan ini adalah hadis gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari sanad ini. Dan kata-kata Tirmidhi dalam Jami' Tirmidhi mengatakan hadis itu gharib, maka maknanya umumnya adalah dhaif. Tetapi setelah itu kemudian Abdul Qadir Arnaut mengatakan, akan tapi hadis ini memiliki banyak penguat yang semakna yang menguatkan hadis ini. Di antaranya adalah riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Maka menurut Abdul Qadir Arnaut hadis ini sanadnya hasan li ghairihi. Oleh karena itu maka berdasarkan penjelasan sebagian ulama yang menguatkan hadis ini, maka di antara tujuan-tujuan yang tercela dalam menuntut ilmu adalah ada orang yang belajar tujuannya untuk bisa mendebat, bisa menang debat dengan orang bodoh. Demikian pula ketika seorang itu belajar agama dengan niat dan tujuan agar bisa menyaingi ulama dan nampak pintar di depan ulama. Demikian pula termasuk tujuan yang tercela dalam belajar agama adalah dengan tujuan agar menarik perhatian masyarakat, agar orang itu berdejak kagum pada dirinya. Ya, tujuannya dia ingin orang itu perhatian dengan dirinya sehingga berdejak kagum karena melihat kehebatannya. Ketika membahas satu hal, mungkin ada tujuan-tujuan yang tercela dalam menuntut ilmu, dan ini adalah tujuan-tujuan yang menyebabkan amal menuntut ilmu ini yang semula amal soleh menjadi amal maksiat yang mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Oleh karena itu, maka kewajiban setiap orang yang belajar agama untuk memperbaiki niat dan memperbaiki niat, dan tidak memiliki dan tidak pasang niat yang keliru dalam belajar agama, baik belajar Quran, belajar hadis atau yang lainnya. Dan berkaitan dengan hal ini, terdapat pembahasan yang menarik di Kitabul Ilmi Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang hukum orang yang belajar agama di sekolah agama untuk tujuan mendapatkan ijazah dan gelar akademik. Maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka ini dirinci, orang yang belajar ilmu agama di sekolah agama untuk mendapatkan gelar akademik, maka ini dirinci, jika maksudnya adalah cuma sekedar gelar, maka ini termasuk dalam hadis-hadis yang melarang menuntut ilmu agama karena maksud dan tujuan dunia. Akan tapi jika dia bermaksud dengan mencari gelar tersebut adalah supaya orang itu mengakui ilmunya, karena tolak ukur keilmuan seseorang di zaman ini itu dilihat dari gelar akademiknya, atau karena maksud-maksud yang baik yang lain yang ada di balik status memiliki gelar akademik tertentu, maka ini hukumnya diperbolehkan dan tidak termasuk tujuan yang terlarang dalam menuntut ilmu agama. Kemudian berikutnya, An-Nawawi mengatakan wal yahdhar kullal hadar, dan hendaklah seorang guru waspada, dengan benar-benar waspada dari niat untuk takabur, niat untuk sombong, menyombongkan sombong, bikasrotil mustaghilina alaih, dengan banyaknya murid. Jangan sampai orang yang mengajarkan ilmu agama itu terkena penyakit sombong dan bangga karena muridnya banyak. Wal mukhtalifina ilaihi, dan banyaknya murid. Ikhtalafa ila itu artinya sering datang. Ikhtalafa ila itu artinya sering datang, bolak-balik datang. Itu ikhtalafa ila, banyaknya orang yang mendatanginya. Maksudnya banyaknya muridnya yang datang ke tempatnya untuk menimba ilmu dari dirinya. Wal yahdhar, demikian juga hendaklah dia mewaspadai penyakit benci dan tidak suka, min karahatihi qira'ata ashabi ala ghairihi, tidak suka kalau muridnya belajar sama guru yang lain. Mimman yang tafi'u bihi yuntafa'u bihi, padahal guru tersebut adalah guru yang memang bisa diambil manfaatnya. Maka An-Nawawi mengingatkan, di samping jangan sombong karena punya murid yang banyak, hendaklah seorang guru, seorang da'i, seorang juru dakwah, seorang mubalig, hendaklah dia mewaspadai satu penyakit yang menjangkiti banyak da'i dan banyak guru ngaji, yaitu jengkel kalau muridnya pindah tempat ngaji. Asalkan dia belajar kepada orang lain yang memang seorang ahli sunnah, seorang yang memang memiliki ilmu dan bisa diambil ilmunya, ya, maka satu sifat yang tercela ketika seorang guru ngaji punya benci, punya perasaan semacam itu. Kata An-Nawawi berkaitan dengan tidak suka kalau muridnya ngaji di tempat orang lain, An-Nawawi mengatakan wahadihi musibatun yubtala biha ba'dul mu'allimin al-jahilin. Ini ada sebuah musibah, ada sebuah musibah yang menimpa sebagian guru ngaji yang bodoh. Sudah jadi guru ngaji namun masih digelari sama An-Nawawi sebagai orang yang bodoh. Dan ketika seorang guru itu tidak suka ketika muridnya itu ngaji di tempat orang lain, di guru yang lain, atau pindah pengajian di guru yang lain, padahal dia pindah ke tempat guru yang lain yang juga baik, yang juga mengajarkan ilmu syar'i yang benar, yang mengajarkan Quran dan Sunnah, mengajarkan akidah Ahlus Sunnah, maka rasa benci ketika orang lain itu pindah belajar atau juga belajar di guru yang lain, nyambi guru ini iya, guru itu juga iya, kata An-Nawawi, wahiyat dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi, bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajallahi wajahallahil karimi. Kata An-Nawawi, jika seorang guru ngaji itu punya perasaan semacam itu, jengkel kalau muridnya belajar sama orang lain, guru ngaji yang lain, dengan catatan guru ngaji tersebut adalah guru ngaji yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah dan mengajarkan Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh Ahlus Sunnah, maka perasaan jengkel ini adalah dalalah bayyinah. Untuk dalalah itu ada dua cara baca sebagaimana di akhir buku, akhir kitab An-Nawawi mengatakan dalnya boleh di fathah, boleh juga di kasrah, dalalah boleh, dilalah juga boleh. Bahkan juga ada cara baca yang ketiga, yaitu dululah. Maka ini menunjukkan adalah dalil atau bukti yang sangat nyata dari pelakunya itu sendiri, dari orang itu sendiri, bahwasanya ini ada bukti nyata kalau dia niatnya adalah niat yang jelek. Wa fasadi tawiyatihi, dan menunjukkan rusaknya hatinya. Tawiyah sebagaimana di akhir kitab An-Nawawi mengatakan maknanya adalah ad-dhamir, hati. Bahkan perasaan semacam ini, tidak suka, jengkel kalau muridnya itu ngaji, nyambi ngaji ke guru yang lain, atau bahkan pindah ngaji ke guru yang lain, ini adalah hujjatun qati'ah, adalah argumentasi yang derajatnya yakin, derajatnya 100% benar, menunjukkan kalau guru tersebut tidaklah memiliki niat ketika dia mengajar, tidak memiliki niat yang ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala. Fa innahu law arada Allah Ta'ala bi ta'limihi kama lama kariha dzalika, karena seandainya guru ngaji tersebut memang niatnya adalah ikhlas ketika dia ngajari muridnya ilmu agama, baik ngajarinya Quran atau yang lain, niatnya adalah ikhlas, tentu dia tidak akan membenci hal tersebut. Dia tidak akan benci ketika muridnya nyambi ngaji di tempat yang lain. Balqala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi waqad hasalat wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairihi ziyadata ilmin fala'atta alaihi. Maka guru yang baik ketika tahu kok muridnya nyambi ngaji ke tempat lain atau pindah ngaji ke tempat lain, maka dia akan berkata kepada dirinya sendiri, aku inginkan dengan mengajari orang tersebut agar dia menjadi manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Waqad hasalat, dan ketaatan ini telah terwujud. Ketaatan ini telah terwujud, dan dia punya niat, dia punya maksud ketika dia belajar ala ghairi, pada selainku, dia punya maksud untuk mencari tambahan ilmu. Fala'at ba'alihi, maka tidak ada celaan untuk orang diri, untuk orang tersebut. Maka ciri da'i yang ikhlas, ya, sebagaimana kata An-Nawawi, ciri guru ngaji yang ikhlas, ya, dalam berdakwah, dalam mengajar dan dalam berdakwah, adalah dia berniat dengan dakwahnya, dia niat dengan mengajarnya, dia niatkan agar orang itu menjadi orang yang taat. Siapapun, apapun caranya, melalui siapapun dia mendapatkan taat tersebut. Boleh jadi dia taat karena melalui saya, atau dia menjadi manusia taat karena orang lain. Yang penting dia jadi manusia taat, itu yang manusia itu yang diinginkan. Lewat jalan siapapun, ya, lewat jalan siapapun itu tidak masalah. Tidak harus lewat saya, tidak harus lewat kelompok pengajian saya. Boleh jadi lewat pengajian yang lain, boleh jadi lewat orang lain. Yang penting dia menjadi manusia yang taat pada Allah dan Rasulnya. Itu yang saya harapkan, itu yang saya cita-citakan, agar manusia, agar orang-orang itu menjadi manusia-manusia yang taat. Siapapun, melalui jalan apapun dia mendapatkan ketaatan tersebut. Ini prinsip seorang da'i, guru ngaji yang ikhlas, sebagaimana kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan berkaitan dengan perkataan An-Nawawi ini ada komentar yang bagus disampaikan oleh Abu Ainain. Beliau mengatakan ini adalah perkataan yang baik yang dibutuhkan oleh semua orang yang berilmu, semua guru ngaji dan semua para penuntut ilmu. Waqat amatil balwa, dan musibah telah tersebar kemana-mana, telah terjadi di mana-mana adanya orang-orang, adanya para guru ngaji yang tidak mencocoki, tidak setuju jika ada orang yang belajar bersama mereka pergi ke orang lain untuk belajar juga dari orang lain. Makanya adalah sebuah musibah yang terjadi di mana-mana. Banyak dijumpai para guru ngaji yang itu jengkel dan marah, dongkol kalau tahu muridnya kok nyambi ngaji di tempat lain. Oleh karena itu maka perkataan Nawawi tadi satu perkataan yang baik yang perlu direnungkan dan perlu ditelaah, disimak baik-baik oleh semua orang yang berilmu dan semua para penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya dan meneruskan maksudnya dengan mengajar dan dengan berdakwah. Demikian juga tercakup dalam perkataan An-Nawawi di sini ahlul jamaat, yaitu berbagai kelompok-kelompok yang ada, berbagai kelompok-kelompok yang membuat kotak-kotak di dalam umat Islam, di mana yang kelompok-kelompok yang punya penyakit hizbiyah, punya penyakit paham kekelompokan, bahasanya kebenaran hanya ada dalam kelompoknya, maka kelompok-kelompok yang semacam ini maka mereka akan mentahdir para pengikutnya, mengingatkan para pengikutnya untuk tidak menghadiri durusul ilmi, untuk tidak mengikuti pengajian, untuk tidak ngaji kepada seorang ustaz laisa minhum, yang ustaz tersebut bukan bagian dari kelompok tadi. Ini semua yang dilakukan oleh sebagian guru, demikian juga yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok dakwah, non punya prinsip semacam ini, memberikan mendoktrin pada anggotanya untuk mengikat anggotanya dengan kamu hanya boleh belajar dengan ustaz-ustaz yang satu kelompok dengan kita, jangan belajar di luar kelompok kita meskipun dia ahlu sunnah, meskipun dia masya Allah bagus ilmunya, baik ilmunya, ahlu sunnah, dia seorang yang kenceng dalam masalah akidah, namun karena dia bukan ustaz kita ya, maka jangan ngaji di sana. Maka semacam ini, maka prinsip semacam ini baik dimiliki oleh guru ngaji ataupun dimiliki oleh kelompok-kelompok dakwah, maka ini wa hadza kulluhu dalilun ala su'un niyyah. Ini semua adalah bukti kalau ada niat yang buruk. Wa fasadit tawiyah. Ini ada hati yang rusak. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan semoga Allah merahmati para pendahulu kita yang saleh, yang memiliki perkataan yang sangat baik, yang seakan-akan perkataan beliau ini adalah satu hal yang seakan-akan beliau menjumpai keadaan kita saat ini. Ya, di sini kita jumpai pendahulu kita secara bahasa, yaitu An-Nawawi menyampaikan satu perkataan yang sangat-sangat bagus, yang ini seakan-akan beliau mencermati dan melihat kondisi yang ada pada saat ini, penyakit yang dimiliki oleh sebagian guru ngaji, penyakit yang dimiliki oleh sebagian kelompok, sebagian boleh jadi namanya yayasan ataupun namanya yang lain, organisasi atau yang lain, yang melarang pengikutnya dan orang-orang atau murid-muridnya untuk jangan pernah sekali-kali belajar ke guru yang lain ya, selain guru kita saja ya, meskipun dia ahlu sunnah ya. Kalau dilarang untuk belajar kepada orang guru yang bukan ahlu sunnah ya, benar. Namun yang jadi masalah adalah ketika melarang untuk muridnya atau anggotanya untuk belajar kepada ustadz yang lain, guru yang lain, padahal dia masya Allah ilmunya luar biasa, akidahnya baik ya, seorang ahlu sunnah. Makanya jadi masalah. Ini kata Nawawi adalah tanda rusaknya niat. Bahkan Nawawi katakan hujjatun qati'ah. 100% ini adalah bukti ya. Kalau maksud orang tersebut berdakwah, membimbing, mentarbiyah, mengajar, ada bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan hujjatun qati'ah. Adalah argumentasi alasan yang nilai kebenarannya 100%. Kalau orang beralasan dengan hal ini, maka ini adalah alasan yang sangat-sangat benar untuk menunjukkan bahwasanya orang yang punya semacam itu, organisasi yang punya semacam itu, guru ngaji yang punya sifat semacam itu, maka dia tidaklah memiliki niat yang baik ketika dia mengajar, berdakwah, mentarbiyah dan yang lainnya. Namun dia inginkan dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan pendidikannya, dengan pengajarannya adalah dia inginkan kesombongan, dia menginginkan aradat dunia, kepentingan dunia, ya, yaitu banyaknya pengikutnya, banyaknya pemujanya, banyaknya orang-orang yang mengeluh-ngeluhkannya, ya, banyaknya orang yang ngefans dengan dirinya dan seterusnya. Kemudian kami dapat riwayat sebuah riwayat di Musnad seorang imam yang disepakati beliau adalah orang yang memiliki hafalan yang luar biasa, dan disepakati beliau adalah seorang imam dalam agama, yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ya hamalatul ilmi, Ali bin Abi Thalib mengatakan wahai orang-orang yang berilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu yang kalian miliki. Fa innamal alimu man amila bima alima. Seorang itu baru bisa dikatakan alim. Seorang itu baru bisa dikatakan orang yang berilmu. Seorang itu baru bisa dikatakan ulama ketika dia telah mengamalkan ilmu yang dia miliki. Orang yang banyak ilmunya, banyak teorinya, namun tidak ada prakteknya, dia bukan ulama. Kata Ali bin Abi Thalib. Dan seorang itu baru dikatakan orang yang berilmu dan seorang ulama ketika ilmunya mencocoki amal perbuatannya. Wa sayakunu aqwamun yahmilul ilma. Ingatlah, nanti akan datang sekelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang berilmu, namun la yujawizu taraqihim, namun ilmu itu tidaklah melewati kerongkongan mereka. Apa yang dimaksud ilmu tidak melewati kerongkongan mereka? Yukhalifu amalhum ilmahum. Itu perbuatan mereka berbeda dengan ilmunya. Maka ilmunya cuma di mulut saja. Ilmunya di mulut. Cuma sebatas di mulut saja. Tidak ada amalnya. Itu yang dimaksud ilmu mereka tidak melewati kerongkongan, yaitu ilmunya tidak membuahkan amal. Wa tukhalifu sarirotahum ala niyatuhum. Dan keadaan mereka ketika di depan banyak orang berbeda ketika mereka sendirian. Kalau dia di depan banyak orang kayaknya orang yang soleh sekali, ya. Padahal ketika sendirian adalah toleh sekali. Toleh itu lawannya lawan dari soleh. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan yajlisuna, mereka duduk mengajar di banyak halaqah, ya. Yubahi ba'dhum ba'dha. Sebagian bangga dengan sebagian yang lain. Murid saya, halaqah saya yang datang sekian. Maka akan datang orang-orang yang berilmu. Satu zaman nanti kata Ali bin Abi Thalib, akan datang satu masa di mana orang-orang berilmu itu berbangga-bangga dengan jumlah banyaknya murid. Dia bangga sombong dengan kepada orang berilmu yang lain. Kalau di tempat saya yang ngaji sekian jumlahnya, santri saya sekian. Yubahi ba'duhum ba'dha. Hatta sampai-sampai inna rajula la yardabu ala jalisihi ayyajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai ada seorang guru ngaji itu marah kepada jalisihi, marah kepada teman duduknya, yaitu muridnya, ketika muridnya ini duduk di tempat pengajian orang lain dan meninggalkan dirinya. Dia marah ketika murid ngajinya kok pindah ngaji, kok pindah tempat pengajian, maka dia marah. Maka orang-orang semacam ini kata Ali bin Abi Thalib, ulaika lam tas'udu a'maluhum min majalisihim tilka illallahi ta'ala. maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang amal mengajar mereka. Amal mereka mengajar dan mendidik, mengajarkan Quran dan Sunnah. Amal mereka ini tidak akan naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat majlis mereka. Artinya apa? Amal mengajar mereka itu tidak Allah terima. Orang yang punya ciri semacam ini bangga dengan jumlahnya murid. Karena demikian dia bangga dengan jumlahnya murid, dia sombong dengan punya murid yang banyak, punya santri yang banyak, maka dia akan marah, dia akan benci ketika ada muridnya kok pindah tempat ngaji. Maka semisal dengan itu adalah kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok dan organisasi dakwah. Ketika mereka berbangga banget dengan jumlah, kartu anggota saya sekian, kami dah yang jadi kader kami sekian, se-Indonesia, kami punya kader, punya yang megang kartu anggota sudah sekian, ini belum lagi simpatisan, dia itu banggakan dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu, maka kelompok ini sangat marah, jengkel sekali. Kok ada orang yang mencabut kartu keanggotaannya, pindah ke organisasi yang lain, maka marah. Karena kelompok ini telah berbangga-bangga dengan jumlah pengikut. Maka jika ini diatasnamakan semacam ini, dinamakan sebagai organisasi dakwah, sebagai organisasi Islam, maka sesungguhnya dakwah mereka, usaha mereka, jerih payah mereka, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada nilainya. Tidak Allah terima, tidak ada dari amal mereka yang naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penjelasan yang kita sampaikan ini bukan berarti melarang organisasi, bukan melarang yayasan, karena organisasi jika itu cuma tujuannya adalah untuk koordinasi dakwah dan yang lainnya, maka itu hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau organisasi ini telah dijadikan sebagai kebanggaan, ya, organisasi ini dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, orang kemudian ada ta'asub jahiliyah, orang itu ada fanatisme organisasi, kemudian menjadikan ada bahkan hizbiyah ketika organisasinya jadikan tolak ukur kebenaran, hak dan batil, musuh dan kawan, maka ini organisasi yang terlarang. Maka organisasi dakwah atau organisasi dakwah yayasan itu ada dua macam, jika cuma sekedar untuk koordinasi dakwah, untuk memanage dakwah, untuk mengorganisir dakwah, dan tidak ada hal-hal yang buruk di sana, ya, maka hukumnya boleh. Nah, tapi kalau sebuah organisasi, sebuah yayasan, sudah kena penyakit semacam ini, ya, penyakit yang disebutkan oleh An-Nawawi dan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka ini adalah satu hal yang berbahaya. Tentang riwayat Ali bin Abi Thalib di sini, Abu Ainain memberikan komentar tentang sanadnya. Beliau katakan fal atharu dhaiful isnad, maka sanad ke Ali bin Abi Thalib ini statusnya adalah dhaif. Akan tapi sebagaimana pernah kita sampaikan bahasanya, dalam masalah athar para ulama itu bermudah-mudah, ya, agak longgar, tidak ketat sebagaimana hadis. Selama asar dari sahabat atau dari tabi'in tersebut tidak menyelisihi hukum yang baku dalam syariat dan tidak menyelisihi kaedah-kaedah yang baku dalam syariat. Kemudian berikutnya, yang bari lil mu'alim, sepatutnya atau sebelumnya, waqad sahha anil imam syafi'i, dan terdapat riwayat yang sahih dari al-imam syafi'i rahimallah, anahu qal, imam syafi'i mengatakan, wadattu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma, aku berkeinginan andai semua manusia mempelajari hal ini, ilmu ini, yaitu ilmunya Syafi'i dan semua buku-bukunya Syafi'i, ala al an la yansiba ilayya minhu harfun, dan mereka tidak menisbatkan kepadaku satu huruf pun, sejul ilmu pun dari ilmu-ilmu ini. Maka ini menunjukkan perkataan Syafi'i ini menunjukkan ikhlasnya Syafi'i dalam berdakwah, dalam mengajar. Saya ingin semua orang itu tahu ilmu yang saya ketahui. Saya ingin Orang itu mengetahui semua ilmu yang saya ketahui, akan tetapi mereka tidak mengatakan, saya berharap tidak ada satu dari mereka yang mengatakan saya dapat ilmu ini dari Syafi'i. Saya berharap mereka tidak nyebut-nyebut nama saya. Yang jelas mereka taat, mereka mengerti ilmu, kemudian mereka praktek. Saya berharap tidak ada satu pun dari mereka yang mengatakan saya dapat ilmu ini melalui Syafi'i. Saya dapat ilmu ini karena setelah anugerah dari Allah adalah karena bimbingan Syafi'i dan seterusnya. Tidak ada satu pun yang menisbatkan secuil ilmu pun kepada diriku. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam Syafi'i. Yang penting yang beliau inginkan adalah orang itu tahu dan orang itu taat. Orang itu tahu kemudian praktek. Dan tidak itu yang beliau inginkan. Beliau tidak ingin berharap seandainya tidak ada orang yang mengatakan saya dapat ilmu ini karena bimbingan Syafi'i, karena belajar dengan Syafi'i, karena membaca bukunya Syafi'i atau yang lainnya. Yang menunjukkan keikhlasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwanu anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada beberapa pertanyaan yang lewat yang belum terjawab. Terdapat hadis sahih yang melarang membaca Quran dengan suara keras yang mengganggu orang salat. Bagaimanakah dengan kajian di masjid yang ketika itu ada orang yang salat? Kalau memang lagi ada orang yang salat masbu' atau yang lain, ya maka ya ya lebih baik seandainya pengajiannya ditunda sampai orang yang masbu' tersebut selesai. Jika di masjid kampung semuanya sholat tarawih dengan 23 rakaat namun cepat hingga tidak tumakninah, apakah lebih baik sholat tarawih di rumah? Sebelumnya sholat tarawih 23 rakaat tidak masalah, dengan catatan dilakukan dengan baik. Itu adalah pendapat sebagian ulama, bahkan jumhur fuqaha mengatakan sholat malam tidak ada batasan maksimalnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Akan tapi dengan catatan dikerjakan dengan baik, dengan penuh ketenangan. Oleh karena itu jika terlalu cepat sehingga tidak tumaknina, maka pada tumaknina itu rukun sholat, maka sehingga sholat di ketika itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, maka dalam kondisi ini bisa jadi alasan untuk sholat, meninggalkan sholat tarawih di masjid dan sholat di rumah. Batasan minimal jamak berapa kilometer dan berapa jam perjalanan? Jawabannya jamak itu tidak identik dengan safar, namun jamak sholat itu identik dengan al-hajah, dengan kebutuhan untuk menjamak. Dan kapan dikatakan orang itu butuh untuk menjamak? Ketika seorang itu kesulitan untuk sholat, melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing. Maka oleh karena itu, maka yang berhak untuk melakukan jamak itu bukan hanya musafir. Ya, jika kondisinya demikian, boleh jamak, demikian juga orang sakit atau yang lainnya. Maka kapankah musafir itu boleh jamak? Ya, jawabannya ketika dia dalam kondisi berapapun jaraknya, tidak pakai ukuran jarak, tidak pakai ini jam perjalanan. Ketika, namun patokannya ketika seorang musafir itu kesulitan, kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing. Bolehkah sholat jamak qasar pertama 4 rakaat itu ikut imam, yang kedua 2 rakaat sendiri? Jawabannya boleh. Di sholat yang pertama misalnya sholat duhur berjamaah dengan imam mukim, kemudian setelah itu dia qasar. Bagaimanakah jika ada seorang ustaz mengingatkan muridnya dari ustaz lain dikarenakan kurangnya adab, misalnya ustaz tersebut sombong dan dikhawatirkan muridnya dapat terikut sifat jelek tersebut? Maka ya disampaikan dengan utuh, ya ustaz tersebut ustaz ahlu sunnah, ya memang ilmunya bagus, ya ilmunya tidak masalah, kan tapi dia punya kelakuan semacam ini, ya kalau kamu mau belajar di sana, ya saya pesani hati-hati dengan sifatnya yang semacam ini. Tidak masalah kamu belajar di sana, saya tidak melarang, ya, karena kamu belajar ilmu yang baik, ya, akidah Ahlussunnah, kamu belajar Quran dan Sunnah sebagaimana sebagaimana pemahaman Ahlussunnah, ya, tidak masalah. Akan tapi karena dia punya hal-hal demikian, maka tolong kamu hati-hati dalam masalah ini. Ini yang lebih baik. Bagaimanakah kita menanggapi orang yang mengatakan bahwasanya dakwah salaf adalah dakwah yang menyamaratakan empat imam mazhab? Apa yang dimaksud dengan menyamaratakan imam empat mazhab? Kalau yang dimaksud adalah kita menghormati semua imam empat mazhab, itu benar. Dan apa yang salah dengan hal tersebut? Ya, bahkan kita hormati semua ulama, baik imam empat mazhab ataupun ulama-ulama yang lain. Kita hormati, kita ambil ilmu mereka yang sesuai dengan dalil, dan kita tinggalkan ilmu dan pendapat mereka yang tidak sesuai dengan dalil, dengan tetap menghormati mereka. Apa yang salah dengan hal ini? Ada teman yang mempraktekkan begini. Dia sholat isya berjamaah di masjid, setelah itu pulang dan sholat taraweh di rumah bersama istri dengan alasan. Alasan yang pertama, masih mendapat pahala semalam suntuk karena berjamaah. Yang kedua, Rasulullah di bulan Ramadan membangunkan keluarganya lalu sholat malam berjamaah. Apakah praktek ini benar? Jawabannya tidak benar. Praktiknya tidak benar. Pertama, Rasulullah mempraktekkan sholat taraweh berjamaah dengan para sahabat di masjid. Berjamaah dengan para sahabat di masjid, meskipun itu cuma beberapa malam, akan tapi berjamaah dengan para sahabat di masjid. Jika seorang itu mau mengikuti Nabi, maka Nabi sholat tarawihnya itu berjamaah di masjid. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya untuk juga ikut sholat. Ya, keluarganya diingatkan untuk juga mengerjakan sholat tarawih. Maka orang ini menyelisih sunnah Nabi. Ya, menyelisih sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat taraweh adalah berjamaah di masjid bersama para sahabat. Namun itu cuma diterapkan beberapa kali karena ada satu faktor. Kemudian yang kedua, ini menyelisih sunnah Khulafaul Rasyidin, ya, dan menyelisih sunnah kaum muslimin. Karena sejak masa Khalifah Umar, maka kaum muslimin sholat taraweh, ya, di awal malam berjamaah dipimpin satu imam di masjid. Demikian sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Oleh karena itu, maka sebagaimana kemarin kita sampaikan, ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, gimana kalau ada orang yang menunda sholat, dia ingin sholat di akhir malam? Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan, la sunnatul muslimin ahabu ilayya. Jangan dilakukan. Sunnah kaum muslimin, sunnah kaum muslimin sejak masa Umar, itu sholat berjamaah taraweh di masjid. Itu yang lebih aku sukai, dan itulah yang lebih baik maksudnya. Jika alasan guru yang melarang muridnya agar tidak ngaji dari ustaz atau kelompok lain karena subhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati adalah lemah, dan terbukti berdasarkan pengalaman bahwa kebanyakan murid yang belajar pada kelompok lain itu berubah sikap menjadi tidak sesuai dengan sunnah, yaitu hulu dalam masalah hajar, maka jika ada guru ngaji yang lain yang dia adalah seorang Ahlussunnah namun punya penyimpangan dalam sebagian perkara, ya, punya kekeliruan dalam sebagian masalah, boleh jadi dalam masalah hajar atau yang lainnya, maka mungkin bisa kita sampaikan kepada murid, ya, untuk apalagi di tempat tersebut banyak pengajian yang lebih selamat, baik dari sisi hulu dalam masalah hajar atau yang lainnya. Maka kita mungkin cuma bisa menasihati, kita cuma bisa ngasih saran dan nasihat, ya. Pengajian yang lebih baik itu masih banyak. Kenapa kamu harus sibuk dengan pengajian, menyibukkan diri dengan pengajian semacam itu? Kita tidak ngelarang, namun kita cuma ngasih nasihat. Ya. Namun kamu seandainya kamu ngotot, ya pingin sekali, oh ya, ya tidak apa-apa. Namun hati-hati dalam masalah ini. Ya. Jadi kita tidak bisa melarang, kita cuma bisa ngasih nasihat. Ya. Kita katakan kalau memang pingin sekali untuk ngaji di tempat tersebut, kita katakan silakan ngaji di sana, namun hati-hati dalam masalah ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dirimu. Adapun kaidah tadi, subhat menyambar dan hati ini lemah, ini berlaku jika guru tersebut adalah seorang yang bukan Ahlussunnah. Dia adalah ahli bid'ah, padahal di situ dan ilmunya dimiliki oleh ilmu Ahlussunnah. Nah, maka kita sampaikan jangan ngaji di sana. Apa hukum menjual pakaian yang pada asalnya hanya dipakai wanita di dalam rumah kepada wanita yang jahil terhadap agama, sehingga memungkinkan dipakai di luar rumah. Ya, maka tidak boleh kalau kita punya zon kuat akan dipakai di luar rumah, maka tidak boleh dijual pada wanita tersebut karena termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Apa hukum memakan larva lebah yang campur dengan madu? Iya, maksudnya anak lebah. Saya faham, yang saya pahami adalah itu mungkin anak lebah yang belum jadi yang tercampur dengan madu, ketika diambil maka mungkin termakan. Maka yang dilarang untuk dimakan dan dibunuh adalah lebahnya. Insya Allah boleh. Apa ada dalil yang mengatakan sholat taraweh dengan 4 rakaat? Itu dalilnya orang yang mempraktikkan sholat taraweh 4 rakaat, salam 4 rakaat salam. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menceritakan Nabi sholat malam sebanyak 11 rakaat, 4, 4, 3. Dan kata An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, zahirnya hadis ini 4 adalah 4 sekali salam. Apakah takut atau malu jika aib kita diketahui merupakan tanda tidak ikhlasnya niat? Ya, kalau itu memang satu hal yang aib, satu hal yang memalukan, insya Allah itu adalah satu hal yang alami, satu hal yang wajar, normal. Namun orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan, sebagaimana dikatakan oleh ulama yang lain, orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan amal kebajikannya sebagaimana dia menyembunyikan amal keburukannya. Apakah kita sebagai makmum wajib mengikuti imam dalam segala hal? Misal saat sholat 2 rakaat ada perbedaan tentang cara duduk tahiyat akhirnya. Jawabannya, makmum wajib mengikuti gerakan-gerakan imam, yang gerakan-gerakan imam tersebut jika tidak diikuti menyebabkan dia tidak mutaba'ah imam. Dia tidak mutaba'ah imam, dia tidak bisa mengikuti imam dengan baik. Maka dalam kondisi itu, maka dia wajib mengikuti pendapat imamnya. Misal tentang masalah duduk istirahat, masalah duduk istirahat, ulama khilaf ada 3 pendapat tentang duduk istirahat ketika mau bangkit ke rakaat kedua. Di antara pendapatnya mengatakan tidak masuk duduk istirahat, tidak ada duduk istirahat itu. Yang lain mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan masuk, dianjurkan untuk duduk istirahat. Kemudian kita misalnya kita berpendapat sebagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang duduk istirahat, kalau itu dianjurkan. Akan tapi imam mengambil pendapat yang mengatakan duduk istirahat tidak dianjurkan, tidak dituntunkan, tidak ada tuntunannya duduk istirahat. Maka dia tidak pakai duduk istirahat, langsung berdiri. Maka dalam kondisi ini makmum jangan memaksakan pendapatnya. Dalam kondisi ini dia tidak perlu memakai pendapatnya untuk duduk istirahat sehingga dia ketinggalan terus dengan imamnya. Akan tapi tidaklah, dia tinggalkan duduk istirahat dalam rangka mengikuti imam. Dan ketika imam mengatakan Allah Akbar dalam setiap gerakan, makmum juga wajib mengucapkannya. Tentang takbir intikal, maka takbir intikal dalam setiap perpindahan gerak, ya, maka ini satu hal yang dianjurkan, ya, bahkan wajib menurut sebagian ulama. Karena itu ya, hendaknya makmum tidak melupakan takbir intikal. Setiap gerak mengucapkan takbir, yaitu ucapan Allah Akbar. Bukankah Imam Ahmad melarang mengikuti akidah Haris Al-Muhasibi karena beliau seorang sufi? Namun mengapa Imam Nawawi mencantumkan pendapat Haris Al-Muhasibi dalam hal keikhlasan? Bukankah keikhlasan juga bagian dari akidah? Ini telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat. Kita singgung bahasanya, ketika ada seorang ulama yang bermasalah, ada seorang yang punya ilmu dan dia bermasalah, maka untuk orang yang berilmu, orang yang punya ilmu boleh mengambil faedah dari perkataan orang-orang bermasalah ini. Ketika dia bisa membedakan mana perkataan yang hak dan mana perkataan yang batil. Maka An-Nawawi menilai perkataan Al-Haris Muhasibi dalam masalah ini perkataan yang tidak masalah. Maka beliau menukilnya. Dan beliau nisbatkan perkataan Haris Al-Muhasibi mimbaqatil ilmi, nisbatul ilmi, nisbatul qawl ila qailihi. Dan beliau sebutkan siapa yang mengucapkannya dalam rangka mempraktekan perkataan para ulama. Di antara tanda berkahnya ilmu adalah pendapat itu dinisbatkan kepada yang punya pendapat. Maka ketika An-Nawawi menyebutkan dan mengutip pendapat dan perkataan tokoh-tokoh bermasalah, ini tidak masalah. ini tidak masalah. Adapun orang awam, ini yang tidak boleh mentelaah buku-bukunya Haris Muhasibi dan atau mengikuti pengajiannya Haris Muhasibi atau orang-orang semisal itu. Adapun orang yang punya ilmu, maka dia boleh mentelaah buku-buku orang-orang yang bermasalah dalam rangka untuk mengambil faedah dari buku-bukunya, karena dia punya kemampuan untuk bisa membedakan ini dan itu. Perhatikan bedakan antara orang yang berilmu dengan orang awam. Pendapat Haris Al-Muhasibi tentang ikhlas tersebut, apakah sesuai dengan akidah ulama-ulama ahlu sunnah? Selama tidak ada yang bermasalah dari penjelasan beliau yang intinya tentang keikhlasan, maka tidak ada penyimpangan, ya, maka tidak masalah. Untuk menghindari fitnah di lingkungan kos, saya berusaha untuk menghadiri pengajian yang diadakan pemilik kos, namun di satu sisi dikarenakan ustaz yang mengisi kajian tersebut berceramah selalu dengan penalaran pikirannya dan sangat minim penyampaian dalilnya, sehingga ketika mengikuti pengajian tersebut hati ini mulai menolak dan membisikkan hal-hal yang mulai mengarah meremehkan, namun saya berusaha untuk menepisnya. Apakah bisikan semacamnya adalah tipuan dari setan, dan apakah bisikan hati semacam ini bisa membatalkan puasa? Kalau membatalkan puasa tidak. Dan bagaimana seharusnya menghindari sifat jelek semacam ini, dan apakah ini termasuk penyakit hati? Ya, kalau memang dia adalah pemberi pengajian tersebut itu ya adalah seorang yang mengedepankan akal dalam masalah akidah, dalam masalah agama, bukan mengedepankan dalil, mungkin adalah orang yang pada dasarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai guru ngaji. Oleh karena itu maka bisikan tidak cocok dengan pengajian ustadz semacam ini, pengisi semacam ini, tidak masalah. Itu bukan bisikan dari setan, namun ini bisikan dari fitrah yang baik, mengingatkan orang ini untuk menghindari pendapat-pendapat yang batil, untuk mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu maka berkaitan dengan hadir di pengajian semacam ini, kita sampaikan, kita sarankan untuk kalau bisa tidak datang. Kalau seandainya datang ya jangan rajin-rajin, namun datanglah dan ketika sudah agak mau selesai, sudah tinggal penutupan, atau kemudian datang dini habis itu pamitan, atau cara yang lainnya. Mana yang lebih utama, membaca Quran dengan target tertentu dalam satu hari atau menambah hafalan Al-Quran? Kalau kita berada di waktu yang utama, semisal bulan Ramadan, maka yang pertama itu yang lebih afdal, karena mengingat keutamaan waktu. Yang ini, adapun kalau dalam di waktu yang istimewa semacam Ramadan, maka amal yang pertama punya target-target tertentu untuk dalam baca Al-Quran itu yang lebih baik. Jika kita ketinggalan salat tarawih 2 rakaat bersama imam dan bacaan imam pendek-pendek sehingga kita tidak bisa mengulangi 2 rakaat itu, apakah boleh 2 rakaat tersebut dilakukan setelah witir bersama imam? Bagaimanakah hukumnya? Yang pertama, jika imamnya itu bacanya pendek-pendek, kemudian kita ketinggalan, ya, kita ketinggalan, maka kita bisa menyusulnya, kita bisa mengenapinya setelah imam salam dengan lebih pendek, dengan kita ambil yang wajib-wajib, ya, berdiri baca Al-Fatihah saja, ya, kok baca satu tasbih, kemudian insyaallah kan akan bisa nyusul. Ya, maka itu pentingnya orang punya ilmu, tahu mana yang wajib, mana yang rukun dalam sholat, sehingga ketika dia perlu, dia bisa tinggalkan mana yang sunnah, karena memang ada kebutuhan mendesak untuk itu. Yang saya sarankan adalah demikian. Seperti apakah ulama yang jelek adalah ulama yang jelek adalah orang yang punya ilmu namun amalnya menyelisih ilmunya, atau bahkan ulama yang sampai berani mengeluarkan fatwa karena pesan sponsor, ya, karena ada pesanan tertentu maka dia menjual agama dengan memberikan fatwa yang sesuai dengan pesan sponsor, padahal itu menyelisih kebenaran. Tapi kalau pesan sponsornya sesuai dengan kebenaran tidak masalah, ya. Yang bermasalah itu ketika pesan sponsor ini tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau pesan sponsor itu sesuai dengan kebenaran, ya tidak masalah. Bagaimana cara memahamkan keluarga kita yang senang menonton ulama-ulama di televisi yang menurut saya kurang baik dan banyak bid'ahnya? Ya, cara untuk mengingatkan, ya, mungkin untuk bisa diskusikan ketika kita punya ilmu tentang ada satu hal yang keliru disampaikan, maka ini bisa jadikan bahan obrolan, bahan diskusi dengan keluarga, sehingga orang itu akan mengetahui ini keliru kok. Tok banyak sekali yang keliru, nanti lama-lama kemudian bosan sendiri. Nah, itu caranya. Ya. Adapun kita paksakan kemudian tidak ada diskusi, kemudian kita cuma jelek-jelekan itu, usah enggak benar itu Bu, itu enggak mutu kayak gitu. Maka ibu akan bilang, loh, kamu ini yang enggak mutu. Jangan memberikan jangan memberikan penilaian, namun ajak diskusi, memberikan bukti. Ini loh enggak mutunya ya, di sini. Atau disampaikan pengajian kok ini apa istilahnya pengajian misalnya ini pengajian di televisi, kemudian gimana mau ngaji udah maksiat dulu ya. Pengisinya itu moderatornya perempuan, adep-adepan lagi. Nah, ini pengisinya moderatornya perempuan, adep-adepan lagi. Ya, tanya jawab antara ini pengisi. Dan pengajian di televisi mesti semacam itu. Jika pengisinya perempuan, moderatornya laki-laki. Jika pengisinya laki-laki, moderatornya perempuan. Biar kemudian pengajiannya tidak ada berkahnya. Biar itu cuma sekedar seremonial saja, cuma bangun-bangun saja, ada acara rohani, tidak ada berkahnya. Maka disampaikan, oh, ngaji kok kayak gitu, ini belum dapat apa-apa, ya? Belum dapat ilmu apa-apa, sudah rusak duluan. Doa di jeda salat tarawih antar rakaat itu apa? Jawabannya tidak ada doa khusus, bebas, mau doa boleh, mau baca Quran boleh, mau berpikir boleh, ya. Mau luruskan kaki boleh, mau pijet-pijet kaki, betis juga boleh. Bolehkah sholat sendiri di waktu subuh? Karena daerah kami mulai sholat jam 4.37. Ya, jika memang waktunya memang belum waktunya, maka dianjurkan untuk ke masjid dalam rangka untuk dan tetap sholat di masjid dengan niat sunnah. Kemudian setelah waktunya tiba, bisa kemudian mengulang sholat di rumah. Boleh sendiri dan boleh dengan berjamaah. Apakah pahalanya sama membaca buku tafsir, misal tafsir Mukafir, terjemahan tafsir Mukasir, dengan mushaf tanpa ada tafsirnya? Karena di tafsir tersebut ada Al-Qur'annya. Jika yang dibaca adalah Al-Qur'annya, ya maka nilainya sama. Sama-sama membaca Al-Qur'an. Apakah bersutra dengan garis itu hadis yang dhaif? Tentang bersutra dengan garis, hadis yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama menilai hadisnya itu dhaif semacam Al-Albani, dan sebagian ulama mensahihkan hadis tersebut semacam Imam Ahmad dan penulis Taudil Ahkan. Oleh karena itu maka kita hormati orang yang bersutra dengan garis, mengingat perbedaan ulama dalam masalah ini. Apa hukum asuransi konvensional? Hukumnya adalah meisir, hukumnya judi. Asuransi itu statusnya adalah judi. Bagaimana dengan takaful? Ya, yang dikatakan takaful syariah, ya dilihat, perlu kita lihat detail bagaimanakah niat yang benar dalam memasang gelar di undangan walimah. Sepertinya tidak ada alasan lain selain memberitahukan kepada pengunjung atau tamu bahasanya dirinya telah jadi sarjana. Mungkin boleh jadi ada niat yang benar. Ya demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa radhawana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu